Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita masih membaca hadis Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu fi ma yarwi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Dari subuh kita baca terkait dengan adzulmu fiddima, yang masuk padanya kezaliman kepada yang masih hidup dan telah meninggal. Adapun kezaliman dalam masalah harta, kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bainal amwal ad haram Allah subhanahu wa ta'ala ba'dina an yakhudha min mali akhihi bighairi haqq. Adapun harta Allah mengharamkan sebagian kita mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak hak. Bi ayyi naw'in min al-anwa', dengan bentuk apapun, dengan cara apapun, apakah dengan ghasab, mengambilnya dengan kekuatan, atau dengan sariqah, pencurian, atau ihtitafan, dengan mengambil diam-diam, mencopetnya, atau khianah, atau dengan gish, atau dengan kadzib. Beliau contohkan beberapa kejadian yang harus dijauhi. Contohnya kata beliau, wa min dzalik ma yaf'aluhu ba'dul jiran. Di antara bentuk kezaliman dalam masalah harta adalah yang dilakukan sebagian tetangga. Tajiduhu yudhilu al-marasim ala jarihi min ajli an tazida ardah atau an tazida arduh. Ia dia masukkan batas-batas tanah antara dia dengan tetangganya, dia masukkan di tanah tetangganya. Ya, sehingga tanah miliknya bertambah, ada pergeseran sedikit. Ya, dengan dia menggeser batas tanah itu ke tempat tetangganya. Di antaranya juga bentuknya adalah an yakuna shakhsin ala shakhsin darahim thumma yunkiru alladhi alal haq. Seorang memiliki hak piutang kepada yang lain, tapi kemudian yang punya hutang mengingkarinya. Atau sebaliknya, kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, yadda'i al-haq al-akhar. Dia mengklaim, mengaku-ngaku punya hak, punya harta pada orang lain dengan membawakan saksi-saksi palsu, bukti-bukti palsu. Ini semua masuk ke dalam makna adzulm fil amwal. Adapun terkait dengan masalah kezaliman yang terkait dengan kehormatan, qala Syaikhul Utsaimin rahimahullahu ta'ala, fala yahillu lil insan an yaqa'a fi irdi akhihi. Tidak boleh seorang dia merusak kehormatan saudaranya. Baik tabuhu fil majalis, dia menggibahinya di majlis-majlis. wayasubbuhu atau mencercanya. Baina dzalika minal kaba'ir dzunub. Karena merusak kehormatan saudara muslim termasuk dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah. Syaikhul rahimahullahu taala membawakan satu kisah yang bisa menjadi pelajaran buat kita. Sebelumnya kata beliau, "Tsumma innal insan idzan tahaka irdha akhi fa inna akhahu ya'khudhu fil akhirati min hasanatihi." Ya, seorang jika dia merusak kehormatan saudaranya, ya, menggibahinya, maka saudaranya ini akan mengambil di akhirat nanti kebaikan-kebaikan dia. Jadi ma'ruf ketika Rasulullah SAW menyatakan tentang masalah muflis, atadruna manil muflis, ya, apakah kalian tahu siapa orang bangkrut? Ya, Rasul terangkan orang bangkrut adalah seorang yang membawa kebaikan di akhirat kemudian ternyata dia telah menzalimi, ya, salah saudaranya. Di antara dia menzalimi kehormatan saudaranya, maka diambillah kebaikan dia. Seorang yang merusak kehormatan seorang muslim, nanti di akhirat nanti diambil kebaikan-kebaikan oleh orang yang telah digagibahi, yang dirusak kehormatannya. Kata beliau, beliau sebutkan satu kisah, ya, terkait dengan orang yang digibahi, bagaimana hendaknya bersikap. Walihada, kata beliau, yudhkaru anna ba'da salaf kilalah. Oleh karena itu disebutkan, diceritakan, ya, sebagian salaf pernah dilapori. Ada orang berkata kepada dia, inna fulanan yaktabuk. Ada si fulan telah menggibahi engkau. Faqala muakkid. Ya, kamu yakin itu? Dipastikan. Qala na'am. Iktabaka. Ya, dia telah menggibahi engkau. Qala fasana'a hadiyatan lahu thumma ba'atha biha ilaih. Maka orang ini pun yang digibahi ini, ya, dia buat satu hadiah, ya, kemudian dia kirim hadiah tersebut kepada orang yang menggibahinya. Fastaghraba ar-rajul kaifa yaktabuhu wa yursilu lahu hadiah. Maka orang yang dikasih hadiah ini heran. Iya, dia telah menggibahinya tapi justru dikirimi hadiah. Qala na'am. Kata yang digibahi, iya. Disebutkan kenapa alasan mengirim hadiah. Innaka ahdaita ilayya hasanat wal hasanat tabqa. Engkau dengan perbuatan gibahmu itu telah memberikan hadiah kepadaku berupa kebaikan-kebaikan yang mana kebaikan yang akan langgeng nanti di sampai hari akhirat. Wa ana ahdaitu ilayka hadiyatan tadhhabu fid dunya. Iya, adapun aku memberikan hadiah kepadamu, hadiah yang akan hilang di dunia ini, habis, punah. Fahadihi mukafatun ala hadiyatika li. Ya, ini adalah balasan atas hadiah yang kamu berikan kepadaku. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Demikian keadaan salaf. Iya, sekaligus memberikan pelajaran kepada mereka-mereka yang berbuat ghibah sehingga dia takut. Iya, bukan ghibah dibalas ghibah, diberi pelajaran, diberi hadiah, kemudian demikian, iya, yang dia ucapkan, ini mukafa'ah, balasan kamu berbuat ghibah. Aku kirimi hadiah, karena kau telah memberikan hadiah kepadaku berupa kebaikan, aku pun berikan hadiah ini yang akan punah di dunia. Qadabillah rahimah wa rahimakumullah. Kemudian di lanjutan hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi kullukum dalun kullukum walun, semua kalian itu adalah orang yang sesat. illa man hadaituhu, kecuali yang aku telah berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, maka hendaknya kalian meminta hidayah kepadaku, maka aku pun niscaya akan memberikan hidayah kepada kalian. Hidayah, ya, ad-dilalah wal bayan, dan hidayah at-taufiq wal ilham. Kata Utsaimin rahimahullahu taala, annas terbagi tiga golongan. Ya, tentunya sa'aduhum, yang paling bahagia adalah orang-orang yang mendapatkan dua hidayah tersebut. Mendapatkan hidayah ad-dilalah wal bayan, ini ilmu, dan mendapatkan hidayah taufiq, yakni al-amal bil ilmi. Ada di antara mereka yang khurima al-hidayatain, dua-dua tidak dapat. Tidak mendapatkan hidayah ad-dilalah wal bayan, ya, dan tidak mendapatkan hidayah at-taufiq wal ilham. Yang ketiga adalah man hudiya bidilalah wal irsyad, yang mendapatkan ilmu, dia mendapatkan hidayah al-bayan wa dilalah, tetapi tidak mendapatkan hidayah at-taufiq. Ya, sehingga kita minta hidayah dua-duanya. Hidayah kepada ilmu al-bayan wal irsyad, dan hidayah at-taufiq untuk mengamalkan ilmu. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, firman Allah Subhanahu wa taala, fastahduni ahdikum. Ini pun bisa masuk padanya ya hidayah kepada tariq al-hissi, dan hidayah ya untuk mendapatkan tariq al-ma'nawi. Ya, kalau tariq ma'nawi jelas seperti tadi kita baca. Ya, hidayah kepada agama Allah. Hidayah ad-dilalah wal bayan, dan hidayah taufiq. Ini hidayah li tariq al-ma'nawi. Adapun hidayah fi tariq al-hissi, yakni di perjalanan. Ya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, bimbingan, sehingga mendapatkan jalan yang lurus, jadi jalan yang tepat, jalan yang tidak menyebabkan dia tersesat di perjalanan. Ini maksudnya hidayah hissi. Atau dia ketika tersesat, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, yakni minta ditunjuki jalan yang benar untuk bisa keluar dari kebingungannya ketika tersesat. Kemudian Allah berfirman di lanjutan hadisnya, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni wat'imkum, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, semua kalian itu adalah seorang yang lapar, kecuali yang telah kuberi makan. Maka hendaknya kalian minta makan kepadaku, maka saya aku pun akan berikan makan untuk kalian. Iya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, disebutkan dua ini. Yang berikutnya, wahai hambaku, semua kalian itu arin, kalian itu telanjang, telanjang badan, tidak berpakaian. Kecuali seorang yang telah aku beri pakaian, maka hendaknya kalian minta pakaian kepadaku, niscaya aku pun akan berikan pakaian kepadanya, kepada kalian. Disebutkan dua ini, at-ta'am wal-kiswah. Iya, karena kata beliau rahimahullahu ta'ala, at-ta'am wa-syarab, al-kiswah itu untuk tentunya menutup aurat kita, dan badan itu untuk meluruskan badan kita, apa namanya, makanan itu untuk meluruskan badan kita. Lianal badan, kata beliau, laistaqimu illa bita'am, tidak akan bisa sehat tegak kecuali dengan makanan. Wala yastatiru dan bisa tertutup illa bil kiswah, kecuali dengan pakaian. Ucapan firman Allah Subhanahu wa taala fastat'imuni, ya, meminta makan di sini mencakup dua perkara. Iya. Yang pertama al-ist'am, minta makan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beramal saleh. Al-amal saleh adalah bentuk di antara bentuk ist'am. Minta rezeki, minta makan kepada Allah. Kenapa demikian? Kata beliau rahimahullah, fa innal amala saleh, karena amal saleh itu sababu kasratil arzak wa si'atiha, sebab seorang mendapatkan banyak rezeki. Kelapan rezeki adalah amal saleh. Dan banyak dalil yang menunjukkan ini, yang tentang masalah takwa, masalah istighfar dan yang lainnya. Yang kedua, di antara bentuk istita'am ia adalah dengan fi'lul asbab. Ya, dengan seorang melakukan sebab, ya, berusaha, berbuat, ya, bercocok tanam, bekerja dan seterusnya. Yang terakhir terkait dengan masalah ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum, ada satu faidah dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, fa anta unzur fi nafsik, engkau coba perhatikan pada dirimu, kata beliau, annaka muhtajun ila al-qiswah hissiyah li'annaka arin. Kadzalika aidan muhtajun al-qiswah al-ma'nawiyah wa hiya al-amr as-salih hatta la takuna 'ariyan. Kamu akan dapat dirimu butuh kepada kiswah, pakaian yang hissi, yaitu pakaian yang menutupi badan. Sebagaimana engkau pun butuh kepada pakaian ma'nawi. Ya, Allah menyatakan apa? Wa libasu taqwa itu khair. Itu apa? Al-amal soleh. Pakaian hissi adalah amal soleh. Sehingga kamu tidak telanjang, butuh pakaian hissi, yakni pakaian, dan butuh pakaian ma'nawi, yakni amal soleh. Ini yang ingin saya bacakan, faedah penting. Kata beliau, wa lihadza dzakara ba'du al-'abirin liru'ya anna al-insan idza ra'a nafsahu fil manam 'ariyan fa innahu yahtaju ila kasratil istighfar. Li'anna hadha dalilun ala nuqsan taqwahu fa inna taqwa libas. Kata beliau, karena itu sebagian ahli ta'bir, sebagian orang-orang yang punya kemampuan diberi kelebihan melakukan ta'bir mimpi. Ya, sudah kita baca dalam tafsir surat Yusuf. Ya, tabir mimpi itu adalah karunia. Dia yang diberikan adalah Nabi Yusuf AS, Nabi Muhammad dan yang lainnya. Sebagian orang-orang yang memiliki kemampuan diberi kelebihan mentabir mimpi menyebutkan, kalau seorang dia melihat dalam mimpinya diri dia sendiri, dirinya telanjang. Iya, dia melihat mimpi dan terlihat dalam mimpi tersebut dirinya telanjang, tidak berpakaian. Maka ini menunjukkan dia butuh banyak-banyak beristighfar. Dia butuh banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini menunjukkan kurang ketakwaan dia. Karena takwa itu adalah ribas. Ini faedah penting yang terkait dengan ta'bir. Barang siapa yang melihat dalam tidurnya dia bermimpi dirinya telanjang, maka banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawabikum, insyaallah. Wallahu barakallahu fiikum.